Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas masih dalam bab seputar syafaat. Ya, ada syafaat yang barakallahu fikum terkait dengan urusan dunia, ada syafaat yang terkait dengan urusan akhirat. Kemudian kemarin kita tambahkan pembahasan masalah tawassul barakallahu fikum. Nah, tawassul itu ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Bentuk yang disyariatkan seperti apa, Mas Bintang? Mas Solehnya siapa? Mas Solehnya tetangga? Nah, amalan bertawassul dengan amal solehnya kita. Terus, dalilnya apa? Nah, tiga orang yang terjebak di dalam gua, mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Yang kedua, bertawassul dengan, nah, bertawassul dengan asmaul husna. Maksudnya seperti apa, Mas Bintang? Nah, yaitu mengawali doa dengan asmaul husna, disesuaikan. Yang ketiga, maksudnya nah, bertawassul dengan minta doanya orang yang saleh barakallahu fiik. Nah, terkait dengan masalah tawassul ada satu pembahasan yang cukup ya panas menjadi perbincangan barakallahu fiik, yaitu apa hukum bertawassul dengan jah kedudukan orang yang soleh di sisi Allah. Nah, iya. Jadi bukan dengan doanya orang soleh, tapi apa? Kedudukan orang soleh tadi di sisi Allah. Ya Allah, dengan kedudukan ya fulan atau wali fulan di sisimu, maka tolonglah kami. Apa hukumnya? Nah, dalam masalah ini barakallahu fikum terjadi ya sedikit perbedaan yang cukup sengit ya di kalangan ahli Islam barakallahu fikum. Sebagian mereka menyatakan akan kebolehannya, bahkan termasuk perkara yang dianjurkan barakallahu. Sebagian yang lain mengatakan tidak ada syariatnya bertawassul dengan kedudukan orang yang soleh di sisi Allah. Nah, argumen yang mereka gunakan sama. Nanti akan kita bahas secara ilmiah mana yang lebih tepat, ya, sisi argumentasinya, mana yang lebih klop, ya, dengan konteks kejadian barakallahu fikum, mana yang lebih pas. Baik. Yang pertama barakallahu fikum yang menjadi landasan dalam masalah ini adalah hadis di mana sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an ya, ketika hendak melakukan istisqa barakallahu fikum sholat untuk meminta hujan ketika dalam kondisi apa? Kering, kemarau panjang. Barakallahu fikum, beliau bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Barakallahu fikum. Nah, diceritakan oleh Anas bin Malik, kata beliau, anna Umar ibn al-Khattab kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muthalib, adalah sahabat Umar ibn al-Khattab, kalau musim kemarau panjang maka beliau ya melakukan ritual istisqa dengan barakallahu fikum Abbas bin Abdul Muthalib. Barakallahu fikum. Faqala, dan Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fastina. Kata Umar, ya Allah, dulu kami bertawassul ya dengan nabi kami kepadamu, dan engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sesungguhnya kami saat ini bertawassul dengan paman nabi kami kepadamu agar engkau menurunkan hujan kepada kami. Turunkanlah hujan untuk kami. Qala fayasqun. Setelah itu turunlah hujan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Kenapa ini dibahas? Ini dibahas nanti kaitannya dengan bertawassul dengan orang yang sudah mati. Ya, kalau bertawassul dengan jah itu boleh, berarti untuk orang yang sudah mati boleh. Paham ya? Misal kita bertawassul dengan Sunan Ampel. Kita bertawassul bukan dengan zatnya, tapi dengan kedudukannya di sisi Allah. Walaupun Sunan Ampel sudah meninggal. Paham ya? Kalau dikatakan boleh, ya berarti boleh. Ya. Tapi kalau dikatakan tidak ada syariatnya, maka tidak boleh bertawassul dengan orang soleh yang sudah mati. Amin, ikhwan. Nah, itu yang menjadi bahan apa? Bahan barakallahu fikum perselisihan. Dari yang digunakan sama. Yaitu apa? Umar barakallahu fikum bertawassul dengan Abbas sebagaimana dahulu para sahabat biasa bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini terjadi perbedaan pemahaman. Barakallahu fikum. Mereka yang mengatakan boleh bertawassul dengan kedudukan orang yang soleh, mereka mengatakan pada riwayat ini ada yang muqaddar, ya. Syai' muqaddar, sesuatu yang barakallahu fikum dibuang, ya, dikira-kirakan. Jadi, natawassalu bil Abbas maknanya natawassalu bijahil Abbas. Dikata mereka dalam kalimatnya Umar itu ada kalimat yang disembunyikan. Menurut yang mengatakan boleh, kalimat yang disembunyikan adalah kedudukan. Paham ya? Bagi yang berpendapat tidak boleh, mereka mengatakan kalimat yang disembunyikan bukan kedudukan, tapi doa. Iya. Makanya terjadi apa? Perbedaan pandangan. Barakallahu fikum. Nah, iya. Baik. Sekarang kita akan kaji secara ilmiah. Barakallahu fikum, ya. Karena kedua-duanya barakallahu fikum sama-sama dengan apa? Pemahaman mereka sendiri. Ya, pemahaman mereka masing-masing. Hanya saja apakah pemahaman tersebut sesuai dengan kondisi dan dalil-dalil yang lain atau tidak, barakallahu fikum, itu yang akan menentukan mana yang lebih benar ya pemahaman dan pendapatnya. Barakallahu. Nah, barakallahu fikum. Bagi yang berpendapat ya, di dalam hadis ini kalimat yang disembunyikan adalah ja, kedudukan. Barakallahu fikum. Nah, maka di situ ada beberapa kejanggalan. Ya, ada beberapa kejanggalan dalam pemahamannya. Nah, yang pertama, seandainya yang dimaksudkan di dalam hadis adalah bertawasul dengan kedudukan orang yang soleh, maka Umar tidak perlu meminta kepada Abbas, cukup dengan Nabi. Ya enggak? Nabi kan lebih afdol, ngapa minta kepada Abbas? Paham? Kalau yang Anda maksud adalah meminta bertawasul dengan jah, kedudukan orang yang soleh, maka Umar tidak akan minta kepada Abbas, cukup dengan doa secara langsung, ya Allah natawassalu ya binabiyina. Kalau memang yang dimaksudkan adalah kedudukan, karena Nabi walaupun sudah meninggal masih memiliki kedudukan di sisi Allah. Paham? Paham di sini? Iya. Seandainya yang dimaksudkan di dalam hadis yang disembunyikan kalimatnya adalah kedudukan, maka apa? Umar tidak perlu meminta kepada Abbas. Iya, cukup kepada Nabi. Barakallahu fikum. Ya, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, mereka mungkin menjawab ya argumen ini barakallahu fikum dengan pendapat mereka, ya ini kan justru untuk menunjukkan sebuah faedah bolehnya kita bertawasul kepada sesuatu yang keutamaannya di bawah ya, dan meninggalkan bertawasul dengan sesuatu yang lebih utama. Jadi sengaja Umar meninggalkan tawasul kepada Nabi yang lebih afdol, tetapi dia bertawasul kepada Abbas yang di bawah posisinya dari Nabi, itu untuk menunjukkan apa? Bolehnya bertawasul kepada yang mafdul ya, dan meninggalkan yang afdol. Mungkin mereka menjawab seperti itu. Nah, maka dari konteks hadis barakallahu fikum yang disebutkan Imam Bukhari juga terdapat kejanggalan kalau pemahamannya seperti itu. Kenapa? Karena di sini dari siap konteksnya Umar menunjukkan itu sering terjadi. Artinya ritual Umar ketika istisqa selalu meminta kepada Abbas itu bukan hanya satu kali, tapi berulang. Ya, disebutkan itu idza qahatu. Ya. Ketika terjadi musim kemarau, istasqa bil Abbas ibni Abdul Muthalib. Menunjukkan barakallahu fikum, kata mereka, ya, konteks kalimat ini menunjukkan bahwa Umar itu sering. Ya. Ketika terjadi kemarau minta kepada Abbas. Ya, bertawasul kepada Abbas. Lama terjadi lagi, bertawasul lagi kepada Abbas. Nah, seandainya barakallahu fikum kata mereka, iya, itu menunjukkan bolehnya bertawasul kepada sesuatu yang lebih rendah keutamaannya dan meninggalkan tawasul kepada yang lebih afdal, kenapa Umar melakukannya terus-menerus? Paham ya? Kenapa Umar melakukannya apa? Terus-menerus. Harusnya kalau hanya untuk menunjukkan kebolehannya, ya sekali saja Umar bertawasul kepada Abbas, habis itu tawasulnya kepada Nabi. Paham ini ikhwan? Baik. Iya. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagi mereka yang memahami hadis ini, ya, baik, dengan makna jah, ya, kalimat yang disembunyikan itu adalah jah, kedudukan orang yang soleh, terdapat sekian banyak kejanggalan padanya. Nah, adapun barakallahu fikum, iya, bagi pihak yang memahami bahwasanya pada hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari di sini, kalimat yang iya disembunyikan itu adalah doa, itu yang lebih cocok, ya, itu yang sesuai dengan konteks hadis, realita dan amalan para sahabat. Disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat yang lain, ya, konteks ucapan Abbas radhiyallahu an ketika dia barakallahu fikum, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, waqad bayyana Az-Zubair Ibnu Bakar, beliau ini ulama Syafi'iyah, waqad bayyana Az-Zubair Ibnu Bakar fil ansab sifata mada'a bihi Al-Abbas. Langsung beliau mengatakan, Az-Zubair Ibnu Bakar di dalam kitab Al-Ansab, beliau menjelaskan sifat bagaimana doanya Abbas fi hadil waqi'ah, pada peristiwa tersebut. Beliau langsung mengatakan doa. Iya, para kawan. Nah, tayyib. Fa akhraja bi isnadin lahu annal Abbas lamma istasqa bihi Umar qala. Bahkan beliau mengeluarkan dengan sanadnya beliau bahwasanya Abbas ketika Umar, ya, beristisqa, bertawasul dengan Abbas, Abbas apa yang dikatakan oleh Abbas? Allahumma innahu lam yanzil bala'an, atau innahu lam yunzal bala'un illa bidambi. Ya Allah, sesungguhnya tidaklah malapetaka itu diturunkan melainkan karena dosa. Walam yakshif illa, atau walam yukshaf illa bitaubati. Dan malapetaka itu tidak akan diangkat melainkan dengan taubat. Waqad tawajjaha al-qaumu bi ilaika limakani min nabiyyika, dan sungguh kaumku telah meminta kepadaku, ya, agar aku meminta kepadamu karena posisiku di sisi nabimu sebagai pamannya nabi. Wahadihi aidina ilaika bidzunubi wa nawasina ilaika bittaubati. Maka kata Abbas, inilah tangan-tangan kami, ya, yang barakallahu fikum tayyib, menadahkan doanya walaupun dengan dosa-dosa kami yang banyak, dan ubun-ubun kami berharap kepadamu dengan taubat kami. Fastina al-ghaitha, turunkanlah kepada kami hujan. Barakallahu fikum. Qala fa arkhatis sama'u mislal jibal. Maka tiba-tiba langit menjadi mendung seperti apa? Gunung. Barakallahu. Nah, hatta ukhsibat al-ardu wa ashanna, sehingga hampir semua belahan bumi di sana terkena hujan dan manusia pun bisa merasakan kehidupan kembali. Nah, di sini Zubair Ibnu Bakar menjelaskan bahwasanya di situ Abbas berdoa. Iya, barakallahu fikum. Nah, dan juga konteks yang diucapkan oleh Abbas adalah doa. Nah, wallahu taala a'lam bisawab barakallikum. Dan ini juga dikuatkan barakallikum ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-64 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Ya. Baik. Dan seandainya mereka para sahabat melakukan tindakan zalim terhadap diri mereka, maka mereka akan mendatangimu. Ya. Dan mereka meminta ampun kepada Allah dan engkau memintakan ampun untuk mereka. Ya. Niscaya mereka akan mendapati Allah menjadi zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Ya, di dalam ayat ini menjelaskan kondisi para sahabat ketika mereka banyak melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan kesalahan, ketika terjadi barakallahu'alaikum petaka, mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar Nabi mendoakan mereka dan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hakikatnya barakallahu'alaikum yang dilakukan para sahabat adalah yaitu bentuk tawassul dengan doanya orang yang soleh, ya, bukan dengan jah, bukan dengan kedudukannya. Kalau seandainya yang dimaksudkan adalah dengan kedudukan, maka tidak perlu beralih kepada Abbas, cukup ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi walaupun beliau meninggal, kedudukan beliau kan tetap apa? Di barakallahu fikum diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka beralih? Karena yang mereka inginkan adalah doanya. Karena Abbas masih hidup, maka mereka beralih kepada Abbas. Dan demikian yang terjadi di kalangan salaf. Pada masa barakallahu fikum Muawiyah ibn Abi Sufyan, ya, bukan lagi kepada Abbas karena Abbas sudah tidak ada. Barakallahu fikum. Ya. Begitu juga pada masanya Abdullah ibn Qais. Mereka bertawassul kepada Yazid ibn al-Aswad al-Jarashi. Ya, ketika terjadi apa? Barakallahu fikum kemarau panjang, itu mereka ya bertawassul dengan doanya orang yang paling soleh pada masa itu. Barakallahu. Dan itu merupakan perkara yang apa? Maklum di kalangan mereka. Mereka tahu. Karena memang ada tipe-tipe manusia itu yang doanya itu makbulnya luar biasa. Ya. Jadi makbulnya itu enggak pakai satu hari atau dua hari, kontan barakallahu. Karena Rasul menyebutkan inna minan nas, ya. Sesungguhnya di kalangan manusia lau aqsama, seandainya dia bersumpah dan berdoa kepada Allah, la abarrahu. Ini saya Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengabulkan doanya. Jadi ada memang tipe-tipe orang-orang soleh yang doanya itu apa? Langsung kontan Allah kabulkan. Barakallahu fikum. Begitulah yang terjadi di kalangan salaf. Ya. Setelah Rasul meninggal, para sahabat bertawassul dengan Abbas. Setelah Abbas tidak ada pada masanya barakallahu fikum Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Fuhak ibn Qais, mereka bertawassul kepada Yazid ibn al-Aswad. Ya, yang masih hidup saat ini. Sekali lagi menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya mereka bertawassul dengan doanya orang yang soleh, bukan kedudukannya. Seandainya yang dimaksudkan kedudukannya, sudah enggak usah pindah ke siapa-siapa, ke Nabi saja terus. Amin ya kawan. Nah, wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Baik. Di sana barakallahu fikum ada beberapa hadis yang juga dijadikan argumen barakallahu fikum. Ya. Ini yang sering dinukilkan dalam ceramah-ceramah mereka. Barakallahu fikum. Dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya Al-Hakim. Mungkin antum pernah dengar juga dari para kiai-kiai. Lama iktarofa Adamu al-khati'ata. Tatkala Nabi Adam mengakui akan kesalahan pelanggaran yang dia lakukan kepada Allah. Qala, Adam berkata, ya Rabbu as'aluka bihaqqi Muhammadin. Sayyid. Lama atau lima ghafarta li. Kata Adam, wahai Rabbku, aku memohon kepadamu dengan haknya Muhammad. Haknya Muhammad, kedudukannya Muhammad, agar engkau mau mengampuni dosaku. Itu Nabi Adam saja ya bertawassul dengan haknya Nabi Muhammad. Nabi Adam saja bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad. Yaitu nabi. Masa ya, sampean yang umatnya Nabi Muhammad enggak mau bertawassul dengan kedudukannya. Ana dengar. Faqala, maka Allah berkata, "Ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Allah bertanya, "Hei Adam, kok kamu bisa kenal sama Muhammad? Saya kan belum menciptakan dia. Wong Nabi Adam baru makhluk yang pertama. Kok kamu tahu ada nanti makhluk yang namanya Muhammad? Kamu tahu dari mana nama itu?" Iya. Kok tiba-tiba minta kepada Allah dengan haknya Muhammad, dengan kedudukannya Muhammad di sisi Allah? Wong aku belum menciptakan dia, kok kamu sudah minta dengan namanya? Kan Nabi Adam makhluk yang pertama. Qala, ya Rabbu, lama khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si. Wahai Rabbku, tatkala engkau menciptakan aku dengan tanganmu dan engkau tiupkan ruh untukku dari ruhmu, maka saat itu ketika aku hidup, aku mengangkat kepala. Faro'aitu ala qawaimil arshi maktuban la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Iya. Ketika aku hidup pertama kali, yang aku lihat adalah tertulis ya di penopang arshmu, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu yang pertama kali ketika Nabi Adam ya hidup, langsung lihat tulisan tadi. Nah, fa'alimtu annaka lam tadif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka saat itu aku langsung paham, aku langsung tahu, tidaklah engkau menggandengkan namamu dengan namanya melainkan manusia yang paling kau cintai. Iya, yeah. Pintar kan Nabi Adam? Nah, langsung paham. Ini menunjukkan yang namanya Muhammad ini bukan orang sembarangan. Bukan Adam yang ditulis di situ, tapi apa? Muhammad. Mengetahui berarti ini orang luar biasa, makhluk yang paling dicintai Allah. Faqala, maka Allah berkata saat itu, ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Ya, dosamu aku ampuni. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan kamu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Tuh, dalil. Jelas ya? Wadih kan? Sangat jelas dan nyata. Nabi Adam bertawassul dengan kedudukannya Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad belum diciptakan saja sudah ditawassulin. Ini Nabi Muhammad sudah diciptakan, kalian enggak mau tawassul dengan beliau. Pernah enggak sering seperti ini? Dari kiai-kiai, Pak ya. Sering ini dinukilkan, ini termasuk lebih dari ini. Katanya berciptanya alam karena nur mustaqbil. Nah, iya, barakallahu. Iya. Mungkin ada tambahan dari kepanjangan hadisnya barakallahu. Nah. Hadis ini barakallahu fikum itu diriwayatkan dari jalannya Abil Haris Abdullah bin Muslim Al-Fihri. Qala hadatsana Ismail ibnu Maslama amba'ana Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam an abi an jadihi an Umar barakallahu fikum. Wa qala sahihul isnad. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih barakallahu fikum. Nah, wahwa awal hadirin barakallahu fikum dzakaruhu li Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam fi hadzal kitab. Nah, jadi menurut Al Hakim hadisnya sahih. Namun barakallahu fikum pendapat Al Hakim itu dikritik oleh Imam Az-Zahabi. Kata Imam Az-Zahabi, qultu bal maudhu. Ya, qultu bal maudhu. Kata Imam Az-Zahabi, ya termasuk yang mentahqiq barakallahu fikum mustadraknya Al-Hakim. Kata Imam Az-Zahabi, bahkan hadisnya palsu. Ya, bahkan hadisnya palsu. Wa Abdurrahman wahin. Wa Abdullah ibnu Aslam Al-Fihri la adri man dha. Ada dua penyakit hadisnya. Yang pertama, Abdurrahman barakallahu fikum ibnu Zaid ibni Aslam, ya, yeah. Dia adalah rawi yang wahin, ya. Rawi yang lemah barakallahu fikum. Yang kedua penyakitnya adalah Abdullah bin Aslam Al-Fihri, ya, tidak dikenal siapa dia barakallahu fikum. Nah, baik, ya. Sehingga barakallahu fikum hadisnya adalah hadis yang palsu. Iya. Hadisnya palsu yang mengatakan bukan kita tapi Imam Az-Zahabi barakallahu. Nah. Baik. Di sini kan berarti ada khilaf ya. Tapi kan Al-Hakim mengatakan sahih. Terserah dong. Kalau saya mau pegang ucapannya Al-Hakim, ya terserah saya, gitu ya. Kamu pegang ucapannya Az-Zahabi, ya terserah kamu. Gak bisa seperti itu. Iya, ini pembahasan ya ilmiah barakallahu fikum. Nah, kita lebih condong dengan pernyataan Imam Az-Zahabi. Kenapa? Karena pada pernyataan Al-Hakim sendiri ada kejanggalan. Kenapa, Ikhwan? Di tempat yang lain, dalam riwayat yang lain, Al-Hakim tidak mensahihkan rawi Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa awrada fi haditsan akhar li Abdurrahman hadza wa lam yusahhih. Al-Hakim sendiri mengeluarkan di tempat yang lain, artinya dalam periwayatan yang lain. Di situ ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan dia lemahkan hadisnya. Amin ya, Pak ya. Nah, menunjukkan apa? Al-Hakim sendiri terhadap rawinya apa? Masih bimbang. Barakallahu fikum. Tapi itu hadis lain. Tapi itu hadis yang redaksinya beda. Ada hadis yang redaksinya beda. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada juga hadis yang lain. Nah, hadis yang lain. Nah, ya hadis yang lain di mana situ tertera rawi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tadi barakallahu fikum. Nah, iya. Kemudian barakallahu fikum dari sisi yang lain yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri tidak, ya, berargumen dengan hadisnya Abdurrahman bin Zaid. Artinya menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini dianggap lemah. Barakallah. Nah, kemudian barakallahu fikum ditambah lagi, ya, ada penyakit yang lain dari hadis tadi. Ya, barakallahu fikum. Jadi siapa? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kemudian barakallahu fikum. Tadi yang kedua adalah Abdullah bin Aslam Al-Fihri. Ya, Abdullah bin Aslam Al-Fihri barakallahu fikum. Nah, Imam Az-Zahabi mengatakan apa? Tidak dikenal. Ada keterangan tambahan dari Ibnu Hajar. Ada keterangan tambahan dari Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan barakallahu fikum. Kata beliau, la astab'idu ayyakuna huwa alladhi qablahu fa innahu fi tabaqatihi. Ya. Kata Ibnu Hajar, saya tidak menganggap jauh, artinya sangat besar kemungkinan Abdullah bin Aslam ini adalah rawi yang sebelumnya. Ya. Karena dia berada dalam satu tabaqah. Nah, yang dimaksud oleh Al-Hafidz rawi sebelumnya adalah Abdullah bin Muslim bin Tayyib Rashid. Ya. Jadi kata Al-Hafidz, nampaknya Abdullah bin Aslam Al-Fihri ini dia adalah rawi yang sama yang bernama dengan Abdullah bin Muslim bin Rashid. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Abdullah bin Aslam Al-Fihri menurut Al-Hafidz dia adalah Abdullah bin Muslim bin Rashid. Barakallahu fikum. Dan Al-Hafidz menyebutkan ya, dzakarahu Ibnu Hibban muttaham bi wab'il hadis. Ibnu Hibban mengatakan Abdullah bin Muslim bin Rashid ini tertuduh sebagai pemalsu hadis. Barakallahu. Nah. Barakallahu. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga riwayat ini dibahas secara ilmiah barakallahu fikum, baik, adalah riwayat yang lemah. Iya. Pernyataan mereka hanya dari pernyataan Al-Hakim sahih. Anggap ya, anggap. Yang ini mengatakan sahih, yang ini mengatakan dhaif. Dalam ilmu mustalah itu ada yang namanya kaidah jarhul mufassar muqaddam ala ala ta'dil. Iya. Orang yang menyebutkan jarh secara rinci itu lebih didahulukan daripada yang menyebutkan rekomendasi secara global. Kenapa? Karena yang menyebutkan secara rinci dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang memuji. Paham ya? Al-Hakim melihat enggak ada masalah nampaknya dalam riwayat ini. Tapi ternyata ada ya, imam-imam yang memang muktabar pakar juga barakallahu fikum seperti Adz-Dzahabi, ya, barakallahu fikum kemudian Ibnu Hajar, sayyid, mereka memandang hadis ini bermasalah dan mereka menyebutkan ya argumentasinya, rinciannya. Di dalamnya ada fulan, si fulan itu begini. Di dalamnya ada Alan, si Alan itu begini. Jangan Al-Hakim dia hanya mengomentari di setelah hadis apa? Hadisnya sahih. Pengen ya. Jadi kalau secara ilmu ya mustalah barakallahu fikum tayyib itu yang lebih kuat barakallahu fikum yang melemahkan. Ya. Hadis ini dengan dua penyebab, yang pertama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yang kedua Abdullah bin Aslam Al-Fihri. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Jadi kita enggak bahas pakai gontong-gontokan atau kata kiai siapa, itu dibahas secara ilmiah. Nah, hati burhanakum. mana? Ya, bukti kalian pembahasan kalian secara ilmiah. Barakallahu. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Ada juga hadis yang lain yang mereka gunakan. Barakallahu fikum. Yaitu hadis tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Nah, ini lebih tegas lagi. Di mana Rasul mengatakan hendaknya kalian bertawassul dengan kedudukanku karena kedudukanku sangatlah agung. Ya. Hendaknya kalian bertawassul dengan kedudukanku karena kedudukanku sangatlah agung. Barakallahu fikum. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi. Kalau kalian ingin meminta kepada Allah, maka mintalah dengan kedudukanku. Jadi bukan asmaul husna, tapi apa? Dengan kedudukan Nabi barakallahu. Fa inna jahi indallahi azim. Ya. Karena kedudukanku di sisi Allah sangatlah agung. Al hadis. Itu biasa dinukilkan oleh para kuyaha. Tahu kuyaha ya? Hah? Kuyaha itu jamaknya kiai. Enggak, Pak. Jamaah-jamaahan aja itu. Oke, kan bahasa Indonesia, enggak ada bahasa Arab. Kita bentuk jamaahnya. Ya, jamaahnya ala Indonesia. Kuyaha. Nah, wazan kuala. Barakallahu fikum. Baik, hadis ini barakallahu fikum, ya. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la aslalahu fi syai'in min kutubil haditsi albatta. Hadis ini enggak ada asalnya sama sekali dalam kitab-kitab hadis. Cari riwayat siapa, ayo. Mesti kayaknya menyebutkan al-hadis begitu saja. Iya. Al-hadis. Riwayat apa, Yai? Ya ampun, ya kula dewi. Yang penting manut ae apa jarene? Yai. Sekarang kok. Iya. Nah, karena enggak ada riwayatnya. Kalau yang tadi kan masih mending ya. Dalam mustadraknya Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan shahih. Mesti mereka sebutkan. Barakallahu. Tapi untuk yang ini, mereka hanya mengatakan Al-Hadis. Gimana ya, di kita apa? Takon-takon, pantai. Ya, barakallahu. Kualan kon. Gak boleh tanya-tanya, Pak ya. Iya, haram hukumnya tanya-tanya masalah ini. Nah, iya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qaidatul Jalilah. Al-Qaidatul Jalilah. Kalau hadis dengan redaksi seperti tadi tidak ada ya asalnya di dalam kitab-kitab hadis. Coba cari riwayat siapa? Enggak ada. Iya, yang ngomong bukan saya tapi Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Qaidatul Jalilah. Sehingga gimana? Ya tadi yang namanya tawassul yang masyru' ya tiga itu. Iya, bertawassul dengan amal soleh kita, bertawassul dengan asmaul husna, bertawassul dengan doanya orang yang soleh. Makna bertawassul dengan doanya orang yang soleh artinya mereka masih hidup. Ya sudah. Ya, tapi kalau minta kepada orang yang sudah mati dengan alasan tawassul, ya, itu kan mesti ya. Mereka kalau ziarah ke barakallahu fikum tempat ya, keramat, kuburan-kuburan keramat, maksudnya tawassul kan. Dengan apa? Kedudukan orang soleh tadi. Nah, itu mereka mengatakan itu ada dalilnya, ada landasannya. Sebutkan pembahasan yang kita bahas tadi. Ya. Artinya Umar bertawassul kepada Abbas, kemudian juga barakallahu fikum hadisnya Nabi Adam yang bertawassul dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mengatakan tawassullah dengan kedudukanku. Itu kan ada dalilnya berarti. Tadi sudah kita bahas secara ilmiah. Ya, ternyata barakallahu fikum semua argumennya lemah. ya, semua argumennya dan lemah barakallahu. Bisa kita simpulkan dengan kesimpulan sahihuhum ghairu sahihuhum ghairu sahih. Iya. Nah, hadis yang mereka gunakan hadis yang sahih, ya hadisnya sahih, tapi argumennya tidak kuat. Seperti apa? Tawassulnya Umar kepada Abbas, sahih kan? Riwayat Bukhari. Tapi sisi argumen mereka tidak kuat. Iya. Barakallahu fiik. Kemudian sahihuhum apa? Sharihuhum ghairu sahih. Hadis yang terang-terangan menyebutkan tawassullah dengan kedudukanku tidak sahih. Itu kesimpulannya. Iya. Yang sahih enggak kuat argumennya, yang sharih tidak sahih. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fiik. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum, selesai dari pembahasan permasalahan syafaat dan tawassul. Adapun berikutnya insyaallah pembahasan yang barakallahu fiikum, iya, menarik. Nanti terkait dengan dajjal, kemudian barakallahu fiikum yang semisal dengannya, ya. Itu seru nanti insyaallah. Nantahbiru qadar subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.